Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun di udara untuk membahas kitab Ishratun Nisa yang terdapat di dalam kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Dan kita sampai pada bab yang ketiga, hubbur rajuli ba'd nisa'ihi akthar min ba'd. Kecintaan seseorang suami kepada sebagian istrinya lebih daripada sebagian yang lain. Judul ini sesungguhnya berbeda dengan judul yang kemarin pada bab kedua, yaitu mailur rajul ila ba'd nisa'ihi duna ba'd. Kecenderungan seorang suami kepada sebagian istrinya, tidak kepada yang lainnya. Sangat berbeda, dan disebutkan diantaranya perbedaannya adalah, adapun yang pertama atau bab kedua yang kemarin kita bahas, adalah kecenderungan dalam masalah zahir, yakni mailan fi'liyan. Mailan fi'liyan, kecenderungan secara perbuatan. Lebih sering mengunjungi yang sana, lebih banyak memberi yang sana, lebih ini, lebih itu, seluruhnya bersifat zahir dan materi. Adapun yang kedua ini pembahasannya tentang kecenderungan hati. Maka disebutkan langsung oleh Imam An-Nasa'i dengan kalimat hubbur rajuli ba'da nisa'ihi, kecintaan seseorang kepada sebagian istrinya lebih daripada sebagian yang lainnya. Artinya urusan qalbiyah, urusan hati. Maka Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan fiqih beliau dan ilmu beliau, beliau tahu bahwa hadis yang ini dengan hadis yang itu tidak bertentangan. Hadis yang kemarin dibahas, kecenderungan suami yang berlebih dalam artian banyak memberi pada yang sana, banyak memberikan kelebihan ini, kelebihan itu, ila akhirihi, maka itu yang Nabi katakan nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, ahad syiqaihi ma'il, salah satu sisinya miring, atau disebutkan salah satu sisinya nanti di akhirat akan jatuh, begitu. Ahad syiqaihi ma'il. Tetapi kalau kecenderungan hati, dengan kata lain lebih cinta sama yang ini daripada yang itu, itu sesuatu yang sifatnya manusiawi dan gak bisa diatur, karena urusan hati adalah urusan yang memegangnya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibul qulub wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman, dan hati ini di dua jemari Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka dalam bab ini dibawakan kisah yang lain, yaitu hadis Rasulullah SAW, disebutkan sanadnya oleh beliau, wa akhbarani Ubaidullah ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala haddathana ammi qala haddathana abi an Salih an ibn Shihab qala akhbarani Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna Aisyata qalat. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Nasa'i sampai pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia menceritakan arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fatimah bint Rasulillah sallallahu sallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Aisyah bahwa istri-istri Nabi mengutus Fatimah anak Rasulullah sallam sendiri untuk mendatangi Rasulullah sallam, dan kemudian pesannya yang mereka inginkan untuk disampaikan, kata mereka, sampaikan wahai Fatimah bahwasanya kami para istri-istri Nabi menuntut keadilan terhadap Aisyah. Maka Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu taala anha istadzanat alaihi, minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Wa huwa muttaji'un ma'i fi mirti, kata Aisyah, dalam keadaan Rasulullah SAW berbaring di dalam selimutku atau di dalam kainku. Fa idza afa adina laha, maka Nabi pun mengizinkan Fatimah untuk masuk. Setelah masuk beliau berkata, ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-'adl fi ibnati Abi Quhafah. Kata Fatimah, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengutus aku kepadamu, mereka menuntut keadilan terhadap ibnati Abi Quhafah. Maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha dijuluki ibnat Abi Quhafah. Abu Quhafah sesungguhnya adalah bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berarti mereka menisbatkan Aisyah bukan kepada Abu Bakar tapi kepada kakeknya atau kepada Abu Quhafah. Wa ana sakita, kata Aisyah, dan aku diam membiarkan Fatimah berbicara. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadanya, ay bunayya alati tuhibbina man uhib, wahai anak perempuanku, bukankah engkau mencintai siapa yang aku cintai? Qalat bala, tentu ya Rasulullah. Artinya seorang anak tentunya akan mencintai apa yang disukai bapaknya. Maka ketika bapaknya bertanya, ay bunayya alasti tuhibbina man uhib, wahai anak perempuanku, bukankah engkau juga menyukai apa yang aku sukai? Bukankah engkau juga mencintai apa yang aku cintai? Qalat bala, kata Fatimah, tentu aku mencintai apa yang kau cintai. Maka Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, fa ahibbi hadihi, kalau begitu cintailah ini, menunjuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau engkau cinta apa yang aku cintai, maka cintailah ini. Cintailah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqamat Fatimah, maka Fatimah pun bangkit berdiri. Hina sami'at dzalik, setelah mendengar yang demikian dari Rasulullah sallam, faraja'at ila azwajin nabi, kembali menemui istri-istri Nabi dan melaporkan hasil apa yang dia sampaikan kepada Rasulullah sallam. Fa akhbarathunna billadhi qalat, maka dikhabarkan kepada mereka apa yang dia katakan pada Nabi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallam kepadanya. Faqulna laha, maka mereka pun berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, qala ma naraka agnaiti anna min syai', engkau tidak memuaskan kami. Farji'i ila Rasulullah, kembalilah kepada Rasulullah. Faquli lahu, ucapkanlah sekali lagi, Inna azwajaka yanshudnaka al-adl, sampaikan sekali lagi, sesungguhnya istri-istrimu menuntut keadilan kepada engkau. Fibnati Abi Quhafa, terhadap anaknya Abu Quhafa. Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, la wallahi, tidak demi Allah, la ukallimuhu fiha abada. Kata Fatimah, tidak demi Allah, aku tidak mau lagi menyampaikan kepadanya tentang Aisyah selama-lamanya. Qalat Aisyah, Aisyah menceritakan kembali, fa arsala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Istri-istri Nabi mengutus Zainab. Setelah mengutus Fatimah merasa belum berhasil, maka mengutus Zainab radhiyallahu taala anha, Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan bahwasanya Zainab diutus kepada Rasulullah sallam, wa hiya allati kanat tusamini. Kata Aisyah, Zainab ini adalah orang yang bersaing denganku. Min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Nabi, fil manzilah, dalam kedudukan. Yani dalam beberapa perkara bersaing dengan Aisyah. Kata Aisyah sendiri, wa lam ara imra'atan qat khairan fid din min Zainab. Masih ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku tidak melihat ada seorang wanita sama sekali yang lebih baik dari dia dalam agamanya, yang lebih bagus dari Zainab ketakwaannya. Wa atqa lillahi azza wa jal, lebih bertakwa kepada Allah. Wa asdaqa haditsan, yang paling jujur, lebih tidak ada yang lebih jujur dari dia. Wa awsala lirrahim, dan paling ahli silaturahmi. Wa a'dama sadaqah, yang paling banyak sadaqahnya. Wa ashadda ibtidalan li nafsiha fil amal, dan yang banyak berkorban atau bekerja, beramal untuk orang lain. Alladhi tasaddaqu bihi wa taqarraba bihi, yani amalan yang dia bersedekah dengannya dan mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal ini kata Aisyah sendiri bahwa ini yang menyaingi aku dalam masalah kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Aisyah justru memujinya dengan sekian banyak pujian. Dikatakan paling baik dalam agamanya, paling bertakwa, paling jujur, paling menyambung silaturahmi, paling banyak sedekah, paling banyak beribadah. Ma ada sawratan min hiddah. Hanya saja ada sedikit sawratan min hiddah. Hanya saja ada sesuatu, yaitu cepat marah. Kanat fiha, yang ada padanya. Tusri'u minha al-fay'ah. Fasta'adhanat, maka Zainab pun datang minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Masuklah Zainab dalam keadaan Rasulullah SAW masih bersama Aisyah. Fi mirtiha, di kainnya. Alal halil lati kanat dakhlat Fatimah, persis keadaannya seperti keadaan ketika Fatimah datang. Fa'adhinalaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk masuk. Kemudian masuklah Zainab dan berkata, ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-adl. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang diutus oleh istri-istrimu untuk menuntut keadilan terhadap ibnat Abi Quhafah, menuntut keadilan terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa waqa'at bi fastatalat. Kata Aisyah, mulai terasa di diriku, di hatiku ucapan Zainab. Wa ana arqubu Rasulullah sallam fastatalat. Dalam keadaan Zainab masih terus berbicara tentang aku, dan aku mulai memandang wajah Rasulullah sallam. Wa arqubu tarfahu, aku memanjang ujung matanya, aku melihat ujung matanya. Hal adina li fiha, aku melihat matanya untuk melihat apakah Rasulullah SAW mengizinkan aku menjawab atau tidak. Falam tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah SAW la yakrah an antasir. Ketika melihat Zainab terus berbicara sedangkan Rasulullah SAW juga diam, dan aku melihat wajah Rasulullah SAW sepertinya beliau mengizinkan aku untuk bicara. Aku melihat tandanya kalau beliau mengizinkan aku dan membolehkan aku untuk bicara membela diri. falamma waqa'tu biha, maka mulailah aku membela diri dengan ucapanku. Ketika mulai aku berbicara, lam anshubha bi syai'in hatta anhaitu 'alaiha, maka setelah aku berbicara, Zainab tidak bisa berbicara apa-apa dan kalah dengan jawaban-jawabanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu tersenyum bangga dan berkata, innaha ibnatu Abi Quhafah, ini anak perempuannya Abu Quhafah. Dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat inilah dia ibnatu Abi Quhafah. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini pembacaan secara ringkas hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Nasa'i dalam Isratun Nisa dan juga dinukil di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang ma'ruf di dalam Sahih Bukhari dalam Babul Hibah dan juga Muslim di dalam Fadail As-Sahabah, disebutkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, ada beberapa perkara yang perlu dibahas di sini. Di antaranya sebab irsal, sebab diutusnya oleh mereka Fatimah dan kemudian diutusnya setelah itu Zainab. Sesungguhnya ada apa? Seberapa tidak adilnya dan mengapa dianggap tidak adil? Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW seorang yang membagi dengan adil terhadap istri-istrinya. Tidak ada kezaliman pada beliau. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang sangat-sangat-sangat adil dalam masalah itu. Tetapi mengapa mereka mengatakan hendaklah engkau bersikap adil terhadap Ibn Abi Quhafah atau Ibnati Abi Quhafah? Disebutkan jawabannya oleh para ulama, diantaranya yang saya dapatkan dari Syarah An-Nasa'i oleh Muhammad ibn Syekh Al-Allamah Ali ibn Adam Al-Ethiopi rahimahullah, qala, dikatakan bahwa sebabnya adalah Rasulullah SAW terkenal dan terlihat sangat mencintai Aisyah. Oleh karena itu para sahabat ketika ingin memberikan hadiah atau memberikan kiriman ini kiriman itu, menunggu ketika giliran Aisyah. Ketika Rasulullah SAW di tempat Aisyah, baru mereka mengirimkan kiriman atau memberikan makanan atau memberikan hadiah ini dan hadiah itu. Itu sudah ma'ruf di kalangan para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW paling cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika datang kepada Rasulullah SAW, atau bukan datang sesungguhnya dalam riwayat yang lain ini, adalah Rasulullah SAW datang kepada Ummu Salamah. Sebagaimana biasanya beliau menggilir istri-istrinya dengan adil. Sampai tiba giliran Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia menunggu waktu Aisyah untuk memberikan kiriman-kirimannya. Apakah tidak kau sampaikan pada mereka? Berikan hadiah-hadiah itu pada hari-hari manapun, jangan harus ke Aisyah. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Sampai kemudian giliran Ummu Salamah yang berikutnya lagi, sampaikan lagi kalimat yang sama, ya Rasulullah, mereka kalau ingin memberikan ini, memberikan itu, mereka menunggu hari Aisyah. Kenapa mereka tidak mengirimkan padamu dimanapun kamu berada? Rasulullah masih diam. Sampai yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, la tu'dini fi Aisyah, wahai Ummu Salamah, jangan sakiti aku terhadap Aisyah. Fa'inahu wallahi ma nazal alaiya al-wahyu wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayraha. Wahai Ummu Salamah, jangan sakiti aku terhadap Aisyah, karena sungguhnya demi Allah, tidak pernah turun wahyu kepadaku dalam keadaan aku bersama istriku kecuali Aisyah. Tidak pernah turun wahyu sedangkan aku bersama seorang wanita, seorang istri dalam selimutku kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebabnya mengapa Rasulullah SAW sangat cintanya kepada Aisyah. Bahwasanya ini adalah keistimewaan dari beliau radhiyallahu taala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah mereka menganggap dengan salah tentunya bahwa itu ketidakadilan. Padahal siapa yang memberikan hadiah? Perbuatan siapa itu? Apakah perbuatan Nabi? Bukan. Itu perbuatan mereka. Tidak bisa disalahkan Rasulullah SAW karena hadiah-hadiah mereka. Kalau Rasulullah SAW sedang di Aisyah, maka mereka mengirim kiriman, apakah makanan atau kue atau daging dan sebagainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah yang diberikan pada siapapun yang dikehendakinya. Yani sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Masa kita bisa mengatur orang lain untuk memberikan hadiah, untuk memberikan kiriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, ala kulli hal, yang diambil oleh Imam Nasa'i rahimahullah di dalam hadis ini adalah pada judulnya, yaitu kewajaran seorang suami mencintai istri yang ini lebih daripada yang itu, dan itu tidak disalahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan masih ingat ayat yang dibacakan kemarin, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqah. Kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara para wanita walaupun kalian bersungguh-sungguh. Ini masalah hati. Kata Allah, kalian tidak akan bisa untuk adil dalam masalah itu. Tetapi kata Allah, fala tamilu kullal mail, tetapi jangan cenderung ke sana 100% kullal mail, seluruhnya. Yang akhirnya engkau membiarkan istri yang lainnya seperti barang tergantung, seperti mu'allaqah, diperlakukan sebagai istri juga tidak, didatangi juga tidak, ditanya juga tidak. Itu mu'allaqah, dicerai juga tidak. Fatadaruha kal mu'allaqah, jangan dibiarkan mereka seperti barang yang mu'allaqah, barang yang tergantung, yang tidak jelas, diperlakukan sebagai istri juga tidak, dicerai juga tidak. Jangan seperti itu. Tetapi kalimat pertamanya, lantas tatiru, kalian gak akan mampu untuk bersikap adil dalam masalah kecintaan. Seseorang lebih cinta pada yang ini, kurang terhadap yang itu sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Sesuatu yang muncul sendiri dalam hati. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana hadis kedua dalam bab yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya, ini ya Allah ma'amlik, setelah menggilir istrinya dengan adil, memberikan nafkah dengan adil, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya Allah, atau secara makna, ini apa yang aku miliki dan aku minta ampun padamu, apa yang aku tidak miliki dan aku tidak kuasai. Apa yang dimaksud yang tidak dikuasai? Urusan hati. Cenderung pada yang ini, pada Aisyah lebih daripada yang lainnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula sungguhnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan Khadijah dalam keadaan sudah wafat, sampai Aisyah cemburu. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sehingga para ulama berbeda pendapat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dicintai kepada Rasulullah SAW antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tuntutan mereka, tuntutan para istri-istri Nabi, maknanya adalah yas'alnaka taswiyah fi mahabbatil qalbi. Kata Imam Nawawi, mereka ingin, ya Rasulullah, hendaklah engkau mencintai kami dengan Aisyah sama Ini yang tidak bisa. Ajma'al muslimun, kaum muslimin sudah ijma' sepakat, anna mahabbatuhunna la taklifa fiha, bahwasanya masalah mencintai enggak ada taklif. Taklif itu tidak ada beban perintah harus begini, harus begitu, enggak bisa. Ajma'al muslimuna, kata Imam Nawawi, muslimin sudah ijma' anna mahabbatahunna, mencintai istri dengan sama, la taklifa fiha, tidak ada perintah wajib harus begitu. Karena memang tidak akan mungkin, dan Allah sendiri yang mengatakan tidak akan mungkin dengan kalimat lan tastati'u. Demikian pula Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, laisa ala ma'na annahu jar alaihinna, tuntutan mereka bukan bermakna bahwa engkau ya Rasulullah SAW berbuat dolim, tidak adil, bukan, bukan itu maknanya. Tetapi mereka menginginkan agar Rasulullah SAW mencintai dengan sama, dan itu yang tidak bisa. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Fatimah, apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Dijawab, tentu, kalau begitu cintailah istriku ini, yani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Zainab berbicara, maka Rasulullah sallam melihat kepada Aisyah, dan Aisyah paham bahwasanya boleh dia untuk menjawab, untuk membela diri. Dan ketika beliau berbicara membela dirinya, maka Zainab radhiyallahu taala anha terdiam. Maka Rasulullah sallam tersenyum dan mengatakan, inilah Ibnu Abi Quhafah. Ikhwan ibn a'azakumullah, istri-istri Rasulullah SAW sangat mencintai Rasulullah SAW. Itu dasarnya mengapa mereka sampai mengutus Fatimah, mengutus Zainab, mengapa Ummu Salamah berbicara, ila akhirihi. Artinya mereka bersaing ingin cintanya Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini tidak jelek. Tidak jelek karena mereka sama-sama mencintai Rasulullah SAW sangat, dan mereka bahkan bersaing ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, telah kita simak bersama sebuah sesi pertama yaitu tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizhahullah taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu buat kita semua. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah banyak pesan-pesan yang masuk, dan kita akan baca langsung ya. Ya, pertanyaan pertama, afwan Ustaz, bagaimana menasihati seorang suami sekaligus pengajar di kampung kami yang masih hobi yaitu sering menonton video atau film-film yang tidak pantas. Istri sering menasihati baik lembut sampai tahap marah karena mengingat beliau adalah teladan baik untuk keluarga ataupun masyarakat di kampung kami. Khawatir mempengaruhi ilmu yang ada yang dia bawa tidak barokah. Mohon nasihatnya, semoga dengan ini wasilah Allah beri taufik padanya taubatan nasuha. Istri sampai minta cerai karena jadi dingin ya, atau tidak selera sifat suami ke istrinya. Barakallahu fikum. Maksudnya? Ya mungkin tidak, istri sampai tidak selera gitu dengan suaminya. Suami. Iya betul ya. Jadi minta cerai. Nah. Tayyibatullah salamul afiyah. Ikhwani fi dinna azzaqakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah secara umum, dan juga kepada keluarga yang bertanya dan juga keluarga-keluarga yang lain. Usikum wa iyyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kita semua, pada antum semua, untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wa iyyakum. Dan hati-hati kalian dari film-film yang seperti itu, dari perkara-perkara yang jelek seperti itu, karena akan merusak rumah tangga. Bukan hanya istrinya kemudian jadi tidak selera kepada suaminya, kadang-kadang sang suami yang seperti itu juga hilang nafsunya pada istrinya. Mengapa? Karena hilang rasa syukurnya. Seorang suami kalau tidak pernah melihat yang lain selain istrinya, maka istrinya adalah yang paling cantik, yang paling sempurna. Tetapi ketika dia sudah melanggar syariat Allah, sudah mulai dia melihat wanita-wanita lain, bahkan dengan na'udzubillah, dengan perkara-perkara yang jelek seperti itu, yang tidak pantas ditonton, maka dia akan melihat istrinya memiliki sekian banyak kekurangan. Padahal apa yang dilihatnya belum tentu betul, belum tentu benar. Semuanya palsu. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya palsu mereka buat. Tetapi akhirnya tidak selera melihat istrinya. Si saya kok seperti ini, kok seperti itu, ila akhirnya. Dan itu sudah banyak terjadi kehancuran rumah tangga karena film-film jelek yang seperti itu. Hancur keluarga, pecah, na'udzubillah, anak istrinya buyar sana kemari. Sehingga usikum wa iyaya bitaqwallah, tub ilallah, bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan syukuri apa yang Allah berikan kepadamu. Syukuri istri yang Allah sudah tentukan untukmu. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua untuk segera memperbaiki amalan kita, bertaubat kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian beramal dengan amalan yang saleh untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan kepada sang istri, hendaklah jadi pakaian terhadap suaminya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian wahai laki-laki, wahai para suami, adalah pakaian buat istri-istri kalian, dan istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian. Apa makna libas? Makna libas adalah menutupi aurat. Pakaian itu menutupi aurat. Maka hendaklah sang istri menutupi aib suaminya, sebagaimana suaminya menutupi aib istrinya. Saling menjaga kehormatannya. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wallahu ta'ala alam sawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah izin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari zina pada bulan Ramadan di siang hari? Astagfirullah. Apakah tobat yang tidak sah, apakah tobatnya tidak sah jika tidak bayar kafaroh, atau cukup dengan taubat saja? Bisakah kafaroh membayar dengan memberi makan orang miskin jika tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Zina di bulan Ramadan, Ustaz. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, taubat tetap terbuka. Tapi ini suatu kejelekan yang sangat, karena dia berbuat zina sudah perbuatan dosa yang besar, ditambah dia melanggar kehormatan bulan Ramadan, sehingga harus taubat yang sungguh-sungguh. Jangan sampai ada sedikit pun tersisa dalam hati bahwa itu membanggakan, menyenangkan, ila akhirnya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Harus betul-betul menyalahkan dirinya. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak memberikan taubat, tidak mengampuni kami, niscaya kami jadi orang-orang yang rugi. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafarah adalah pada mereka yang melanggar karena dia melanggar dengan istrinya, bukan dengan zina. Namanya puasa, barakallahu fikum. Kalau seseorang melanggar puasanya dengan sengaja-sengaja, maka tidak ada kafarahnya, walaupun engkau memberikan kafarah sebesar apapun. Enggak bisa diganti dengan puasa seumur hidup sekalipun. Tidak bisa. Yang dituntut adalah taubat pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh taubat. Dan silakan mau berpuasa sunnah sebanyak-banyaknya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi tentunya. Apakah puasa Daud atau puasa Senin Kemis, tapi itu pun bukan membayar puasa yang kamu langgar dengan sengaja, dengan perbuatan yang haram. Bukan untuk membayar itu, tapi untuk menambah amal solehmu agar taubatmu menjadi sempurna, taubatmu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namsat. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika seorang istri mengajak berhubungan, terus suami menolak karena badan sering sakit, apakah termasuk dosa Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Siapa yang dosa? Mungkin suaminya, karena ini kebalikan, karena ini yang minta istri, karena istri suaminya mungkin sering sakit, kecapean, barangkali. Sudah disebutkan kemarin sesungguhnya, kalau memperhatikan dengan jeli, kemarin sudah disinggung. Nah. Bahwa untuk urusan kecintaan dan urusan jima itu bukan kewajiban suami. Tetapi sang istri ketika diminta oleh suaminya kemudian dia menolak, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Bahkan disebutkan walaupun di atas kendaraan. Ini hadis Rasulullah SAW dan sekian banyak hadisnya nanti akan kita lewati juga diantaranya insyaAllah. Menunjukkan bahwa berbeda antara suami dengan istri. Nah, barakallahu fikum. Karena perbedaan khilqah, perbedaan ciptaan, laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau seorang suami, seorang laki-laki, disebutkan tadi, gak ada kewajiban untuk menyamakan urusan kamar di antara istri-istrinya. Istri yang di sana dikasih sedekah, yang kedua juga harus, yang ketiga juga harus, yang keempat juga harus. Tidak demikian. Mengapa? Karena masih sekian banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor perkara-perkara yang ada pada dirinya seperti sedang tidak tidak mood ya. Banyak pikiran, itu enggak bisa memberikan sedekah. Dia tidak akan bisa dan tidak mampu untuk memberikan usailah kepada istrinya. Atau faktor luar. Faktor luar itu faktor dari istrinya. Istrinya berlakukan sesuatu yang membuat dia gak suka. Itu juga gak bisa. Walaupun dipaksakan. Kecuali kalau kemudian menjadikan sang istri sadar, kemudian memperbaiki dirinya, kemudian mulai dia istilahnya bangkit semangatnya. Maka itu pandai-pandai sang istri untuk mendapatkan kesenangan dari suaminya atau mendapatkan kecintaan dari suaminya. Barakallahu fikum. Sehingga untuk pertanyaan tadi sungguhnya sudah terjawab bahwa tidak ada kewajiban bagi sang suami dalam masalah itu. Tetapi kewajiban dalam artian memberikannya tidak harus selalu gitu ya. Itu iya. Tidak boleh kemudian dibiarkan tanpa diberikan sedekah seperti hukum dihar. Alladzina yudahiruna min nisaihim. Dihar itu mengatakan, aku akan perlakukan engkau seperti ibuku, aku hormati, aku beri makan, aku berikan maisha, tapi untuk menyentuh, menjimai, tidak. Nah, itu gak boleh karena diniatkan seperti itu. Tetapi kalau tidak niatkan seperti itu, kadang diberi, kadang sedang sakit atau kadang sedang pikiran gak bisa memberi, maka itu suatu yang wajar bagi seorang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah berdosa seseorang anak yang sudah berkeluarga membiarkan ibunya yang sudah tidak bersuami di rumahnya sendirian tanpa ada yang menemaninya dengan alasan beliau masih awam, sedangkan beliau hanya memiliki anak tunggal, yaitu saya, itu anak laki-laki. Mohon nasihatnya Ustaz. Coba diulangi pertanyaannya. Apakah berdosa seorang anak yang sudah berkeluarga, misalkan si anak ini sudah berkeluarga, ya, membiarkan ibunya yang, si anak laki-laki tadi, sudah gak punya suami, artinya sebatang kara, sendirian, sementara anaknya hanya satu-satunya beliau, dengan alasan masih awam orang tuanya. Gak ada masalah. Apa yang jadi masalah? Wallahualam, ini seperti ini pertanyaannya. Artinya di rumah situ hanya ada ibunya saja. Iya, ibunya dan istrinya kan gitu. Naam. Nah, tidak mengapa. Membiarkan maksudnya. Jadi dimana? Beliau mungkin di satu tempat, ibunya di tempat yang lain gitu kan. Membiarkan artinya membiarkan sendirian. Oh, iya, mungkin karena perbedaan jauh tempatnya gitu. Tapi ini alasannya sih beliau dengan alasan karena masih awam, sedangkan beliau hanya memiliki anak tunggal, yaitu saya anak laki-lakinya. Nah, begitu kan. Anak-anak tunggal lagi. Anak tunggal, satu-satunya. Terus, laki-laki. Jauhnya seberapa? Kalau jauhnya hanya berjalan kaki, barangkali masih wajar. Artinya sang anak satu ini tetap perhatikan ibunya tiap hari. Nah. Dia datang tiap pagi sebelum kerja. Gimana Bu, sudah sarapan belum? Perlu dibeliin apa? Selesai, dia berangkat kerja. Nanti sore ketika kembali, mampir lagi, bagaimana kabarnya? Ila akhirnya. Nah. Artinya tetap tanggung jawab sang anak terhadap ibunya. Anak laki-laki itu harus dia memperhatikan ibunya. Seorang wanita harus lebih memperhatikan ibunya. Seorang wanita suaminya. Oh, suaminya betul. Nah, kalau seorang laki-laki harus lebih memperhatikan ibunya. Ibunya daripada istrinya. Tetapi kalau seorang istri harus lebih memperhatikan suaminya daripada keluarganya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau saja boleh sujud seorang pada orang lain, maka akan aku suruh seorang laki-laki sujud pada ibunya dan seorang perempuan sujud pada suaminya. Nah, terus bagaimana kalau jauh? Misalkan di ya, kalau jauh berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap ibunya. Oh, nah. Padahal ibunya enggak ada sama, ya, yang mengurusin dia, suaminya enggak ada dan anak lain tidak ada. Sehingga seharusnya sang suami tadi harus memperhatikan ibunya, barakallahu fikum. Sehingga imma diletakkan atau ditaruh di rumah yang dekat dengan dia sehingga bisa diperhatikan, atau satu rumah juga enggak apa-apa. Mudah-mudahan karena enggak ada yang harus, artinya tidak ada yang bukan mahram kan begitu. Namsat jazakallahu khairan atas tausiah dan pertanyaan-pertanyaannya yang telah dijawab. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat pendengar semuanya. Walaupun pertanyaan sangat banyak sekali, tapi karena waktu dan yang mungkin tidak banyak waktunya, dan kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Jazakallahu khairan buat seluruh pendengar semuanya yang telah ikut berpartisipasi di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Mudah-mudahan bisa mengambil faedah dan bisa menambahkan ilmu ya buat pendengar semuanya. Barakallahu fikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.